من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين. Makna yang ditunjukkan oleh bentuk amr, insyaallah sekarang ya. Makna yang ditunjukkan oleh bentuk amr. Di sini ada permasalahan perihal apakah amr jika diungkapkan gitu saja menunjukkan al-fawr atau at-tarafi. Jadi ada istilah yang seperti ini. Al-fawr, ada juga istilah amr, perintah mutlak. Apakah menunjukkan faur atau tarafi? Faur itu artinya dilakukan dengan segera. Tarafi itu tidak harus dilakukan dengan segera. Ya. Ini cara bentuk amr jika diungkapkan secara mutlak, maksudnya tidak ada waktu atau semacam itu, tulislah. Nah, kita lah nanti, enggak, tulislah, tapi tulislah. Ataukah itu menunjukkan bahwa makmur, makmurun bih, yaitu sesuatu yang diperintahkan tersebut hukumnya tidak. Kalau sekarang pertama ini ada satu kaidah pertama, al amrul mutlak yufid al wujub, itu kaidah al amrul mutlak yufidul wujub. Amr yang mutlak tanpa ikatan dengan zaman atau sesuatu lain itu memberi faedah wajib, itu jelas tuh, itu jelas, oke, itu benar. Jadi kita ikuti al-amrul mutlaq yufidul wujub. Jadi ketika ada perintah, perintah tersebut tidak diikatkan dengan apapun, masih perintah itu aja, maka itu memberi faedah pada asal mandub, dalam mustahab bukan mubah. Ya, tapi nanti ada pembahasan panjang tentang ini. Tapi perintah mutlak berfaedah. Ini adalah permasalahan kedua. Apakah perintah mutlak memberi faedah harus dilakukan segera langsung? Boleh dilakukan kesegeraan. Ini yang kita namakan al-fawr atau at-tarakhi. Al-fawr itu artinya kesegeraan. Ya. At-tarakhi artinya boleh ditunda. Maksudnya tidak segera dilakukan. Boleh tidak segera dilakukan. Sekarang kita tahu di sini, kalau mazhab Hanbali, kaidah mereka adalah yaqtadi al-fawr. Ya. Sedangkan madhab syafi'i al-amrul mutlaq yaqtadi at-tarakhi. Ya. Walaupun ada beberapa dari ulama syafi'iyah yang mengatakan al-amrul mutlaq itu adalah yaqtadi al-fawr, harus segera dilakukan. Tetapi legalnya oleh Syafi'i adalah al-amrul mutlaq yaqtadi at-tarakhi. Apa makna faur dan apa makna tarakhi? Faur artinya adalah harusnya disegerakan atau perbuatan yang diperintahkan. Harusnya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan, diperintahkan dengan segera tanpa menunda. Ya. Barang siapa yang menunda tanpa uzur, maka dia berdosa. Itu adalah konsekuensi dari kaidah al-amru al-mutlaq yaqtadi akur. Dan itu secara nalar sah, benar. Karena misalnya amr kan kita tahu itu talabul fi'li ala wajhil isti'la ya, talabul fi'li ala wajhil isti'la. Misalnya seorang raja memerintahkan kepada budaknya, kamu pergi ke Medan. Pergilah kamu ke Medan. Itu mutlak itu. Maksudnya tidak ada kaitan pergilah sekarang atau pergilah nanti atau pergilah besok. Pergilah kamu ke Medan. Itu harus dipahami oleh budak tersebut. Pergilah sekarang juga. Maka budak tersebut akan jawab, gini tuanku, bulan depan lah. Ya boleh, tapi kan ini kan yang penting al-amrul mutlak. Ini enggak berkaitannya kapan dulu, enggak. Tapi kalau misalnya bilang, pergilah kamu ke Medan. Itu yang terpahami dari awal adalah, pergilah berarti secepatnya sekarang. Enggak boleh dianggap, pergilah kamu ke Medan. Insyaallah, sebulan lagi. Maka marah itu ini, saja. Apa gunanya saya merintahkan sekarang kalau misalnya kamu mau melakukannya sebulan lagi. Sekarang saya maunya, gitu kan. Secara nalar dan tradisi itu benar. Ya. Secara lugah benar. Bahwa saya perintah itu ketika terjadi perintahan, maka harus dilakukan dengan sesegera mungkin. Ya. Seperti misalnya, seorang jatuh atau tenggelam. Kemudian dia bilang, tolong. Ya. Tolong saya, itu lebih lama bukan? Nah, apakah kemudian dipahami oleh orang yang melihat, oh tolong-tolong. Dan ini adalah tarokhi. Ya. Kemudian lagi, selanjutnya. Ya mungkin. Makanya segera. Tolong ambilin, bukan itu. Terus habis itu, antum bilang, oh ya, al-amru, al-mutlaq, yaqtadi, at-tarokhi. Diam aja dia. Tolong ambilin pulpen itu, diam aja lagi. Tolong ambil pulpen itu, diam. Nah, di sini berarti yang mazmum yang tercela adalah antum. Karena udah jelas diperintahkan, kok enggak melakukan itu, langsung diam aja. Kemudian langsung tanya, kenapa antum diam aja? Ada pengikut mazhab Syafi'i. Al-amrul mutlaq yaqtadi at-tarokhi. Misalnya. Ya. Misal aja. Tapi dalam mazhab Syafi'i, al-amrul mutlaq itu yaqtadi at-tarokhi. Atau dalam kata lain, mereka mengatakan, Syirazi, kemudian juga Al-Juwayni, dan lain-lain. Minimal kita katakan, al-amrul mutlaq la yaqtadi al-hur. Gitu. Tidak mengharuskan langsungnya diperbuat. Jadi selama waktu masih kosong boleh dilakukan ganti-ganti. Mana yang lebih kita pilih? Kalau saya Utsaimin karena beliau lebih dekat dengan mazhab Hanbali dan beliau dengan dalil-dalilnya itu bahwasanya dalil-dalil menunjukkan bahwa saya harus melakukan segera. Maka beliau memilih mazhab Hanbali dalam hal ini perkara ini. Sebenarnya menurut mazhab Hanbali dan beliau. Tetapi wallahu alam yang lebih sahih adalah dosa al-amrul mutlaq yaqtadi la 'alal fawr. Enggak mesti 'alal fawr. Dan kan bisa 'alal tarasi. Tarasi itu kan artinya seseorang permissible untuknya untuk melakukan hal yang diperintahkan selama waktu itu masih dilonggarkan. Ini enggak masalah. Ya. Kayak misalnya antum disuruh sholat enggak waktu musholat. Antum kalau misalnya udah Allah wajah ada sholat ada azan, nah, antum sholatnya nanti jam 1:30. Kalau bagi mazhab Hanbali berarti ini berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan al-qur segera, nggak segera dia, berarti dosa. Tapi kalau mazhab Syafi'i, oh ini nggak masalah, masih dalam waktunya. Walaupun dia menunda agak jauh, nggak masalah. Yang penting masih dalam koridor yang diperbolehkan dalam syariat, ya, itu. Jadi nggak masalah, insya Allah. Ya, al-amr yang lebih tepat adalah amr itu tidak menunjukkan mesti apa alal tawr, ya. Ya. yang lebih tepat. Walaupun yang menunjukkan Al-Qur, mereka punya dalil juga ya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut menunjukkan wajib adalah firman Allah Ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tandaklah orang-orang yang menyalahi يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ perintahnya, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ini ada amr perintah, diselisih, berselisih dengan perintah, maka akan dihukum. Sisi pendalilannya karena wajhul istilalnya adalah bahwa Allah memberi peringatan kepada orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah bahwa mereka akan ditimpa fitnah, yaitu penyelewengan atau ditimpa azab yang sangat pedih. Peringatan seperti ini tidak mungkin. Oke, ini bukan pendalilan nih. Pendalilan al-amr ya qadhi al-wujub ya. Beda ya. Ini kaidah yang pertama tadi. Kaidah pertama tadi al-amr ya qadhi al-wujub ya. Baik, berarti peringatan seperti ini tidak mungkin disampaikan kecuali karena meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini menunjukkan bahwa perintah Rasulullah SAW yang bersifat mutlak itu wajib dilakukan. Maksudnya tidak ada qarinah atau dalil yang mencairkan dari mutlak dari pemahaman kewajiban menuju ke atau bahkan ibahah. Ya, enggak ada. Maka ini mutlak, maka wajib dilakukan. Nah itu ya. Jadi di sini lafalnya wajib istilahnya di lafal mukhalafah dan amr kemudian ininya akibatnya. Amr itu kan perintah. Barang siapa yang menyelisih perintah berarti tidak melakukan apa yang diperintahkan kan, maka dapat azab. Ini menunjukkan bahwasanya perintah itu menunjukkan kewajiban. Ya. Kemudian dalil-dalil untuk kaidah yang kedua menurut mazhab Hanbali bahwasanya al-amr mutlak yang tadi al-faur firman Allah Ta'ala fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Semua perintah syariat pasti baik. Adanya perintah untuk berlomba-lomba melakukan berbagai perintah syariat menunjukkan bahwa perintah-perintah tersebut wajib dilakukan dengan segera. Ya, ini pendalilannya. Tetapi, ya ini memang kita diharuskan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Tapi apakah memang semua orang itu harus berlomba-lomba? Enggak juga. Ya. Tapi baiknya memang muslim karakternya istibaqul khairat. Nah. Itu dalil dari beliau rahimahullah ta'ala tentang al-amr yaqtadi al-fawr. Kita diharuskan berlomba-lomba. Nah. Kemudian di samping itu, Nabi tidak suka terhadap tindakan orang yang mengakhirkan menyembelih dan mencukur rambut yang diperintahkan kepada mereka pada hari oleh dia. Melihat kenyataan itu, beliau pun menemui Ummu Salamah lalu menyampaikan kepadanya tentang keengganan orang-orang yang melakukan perintah beliau. Nah, ya. Tetapi karena sebagian dari atau yang kita tahu dari mazhab Hanbali, mereka mengatakan bahwa saya jika amr tidak segera dilakukan melainkan ditunda nantinya walaupun masih dalam waktunya maka berdosa. Itu dalil ini enggak kena ke situ, enggak kena ke dosanya. Maksudnya begini. Kalau orang sholat zuhur jam 1:30 ya. Dan dia sebenarnya sempat jam 1 atau jam 1:30 sempatnya. Tapi dia maunya jam melaksanakan jam 1:30. Apakah dia berdosa? Kalau misalnya antum mengikuti kaidah mazhab Hanbali, al-amr mutlaq yaqtadi al-fawr, dan kalau misalnya ditunda tanpa udzur syar'i maka berdosa, maka berdosa jadinya. Tapi ayat-ayat dan dalil ini tidak menunjukkan itu sebenarnya. Misalnya fastabiqul khairat, orang yang misalnya tidak berlomba dalam kebaikan, dia tidak terkena dosa karena dia tidak ikut perlombaan kebaikan itu. Melainkan dia kehilangan hal yang lebih baik. Ya. Kemudian ya Allah, mereka ini juga tidak ada dosa pokoknya ketika seseorang menunda sedikit selama masih dalam waktunya dan tidak keluar. Demikian pula bersegera melakukan perintah merupakan sikap berlebih berhati-hati dan lebih cepat membebaskan diri dari beban tanggung jawab. Ini sahih, tetapi tidak menjadikan seorang yang menunda sedikit atau menunda tanpa keluar batas waktu menjadi dosa, enggak. Sebaliknya, mengakhirkan laksana perintah itu menimbulkan berbagai bahaya atau kerugian dan menyebabkan bertumpuknya perintah sehingga menjadi semakin berat untuk dikerjakan. Adapun hal seperti ini relatif. Kadang-kadang justru di awal-awal bisa saja lebih sulit. Dan bisa jadi ditunda sedikit itu yang lebih baik. Gitu. Oke. Baik. Dapat permasalahan itu, jadi kita punya kaidah dua. Al-amru al-mutlaq yaqtadi al-wujub, itu pertama. Dan yang kedua, al-amru al-mutlaq yaqtadi al-sikra, bukan. Yaqtadi al-tarafi. Al-tarafi. Atau kalau bisa kita bilang, al-amru al-mutlaq la yaqtadi al-fawr. La yaqtadi al-fawr. Meskipun mungkin memang secara nalar dan secara tradisi, perintah itu ditujukan langsung untuk dilakukan, benar. Tapi kalau dalam syariat kita tidak bisa menghukumi langsung dilakukan begitu saja di awal waktu nggak harus ya. Sebagaimana misalnya dalam Sahih Bukhari ditanya kepada Nabi, ayat Islam akbar Islam mana yang terbaik? Di antaranya as-salatu ala waqtiha. As-salatu ala waqtiha, kata Nabi SAW. Penyebutan Nabi as-salatu ala waqtiha. Ya, ala di sini berarti di atas waktunya, berarti mencakup waktu keumuman sholat, yaitu misalnya sholat zuhur sampai sholat asar kan, batas waktunya. Maka selama dia masih sholat di situ, maka dia mendapatkan yang terbaik di Islam. Ya. Makanya orang yang mengkodok sholat, ya, itu tidak dapat paling baiknya Islam. Ya. Sholat tepat waktu. Tepat waktu ini berarti dari awal waktu sampai akhir waktu itu masih renggang buatnya. Itu yang disebut nanti wajib muasa namanya. Wajib muasa. Kewajiban yang diperluas durasinya. Boleh melakukan kapan selama dia mampu, selama dia mau. Ya. Baik, kemudian kadang-kadang perintah tidak menunjukkan wajib dan tidak harus segera dikerjakan jika ada dalil. Perintah dapat ya, ini mirip tadi kaidah pertama apa? Al-amru yaqtadi al-wujub. Tapi kadang-kadang dikecualikan. Kadang perintah tidak menunjukkan kewajiban dan tidak harus segera dikerjakan. Namun dengan syarat adanya qarinah dan dalil yang menunjukkan dari itu, membelokkan dia dari kewajiban menuju ke madad atau yang lainnya, atau kebolehan. Perintah dapat keluar dari arti wajib kepada beberapa makna. Yang terakhir sebagai berikut, kepada an-madad, sunnah, tidak wajib. Contohnya, firman Allah Ta'ala, wa ashhidu idza tabayatum. Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli. Ya. Kalau kalian berjual beli, maka bersaksi, ada harus ada saksinya. Ini ashhidu fi'il amr bukan? Fi'il amr. Mutlak dia. Berarti yaqtadil wujub. Tetapi ada dalil lain. Ternyata perintah ashhidu ini tidak sampai ke derajat wajib. Melainkan ke mandub saja. Perintah untuk mempersaksikan jual beli adalah perintah mandub. Dalilnya adalah bahwa Nabi SAW pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab desa, Badui. Dan beliau tidak mempersaksikan jual beli tersebut. Apakah kemudian beliau melanggar kalimatnya sendiri? Melanggar perintah sendiri? Enggak. Tapi isi penjamaan. Pengkompromian antara dua dalil, washidu idza tabayatum. Apakah Rasulullah melanggar perintah Allah? Enggak. Washidu idza tabayatum. Namun tidak sampai wajib. Karena Rasulullah melakukan sesuatu yang sebaliknya. Baik. Silahkan. Apa dong? Baik ya. Kemudian juga ibahah, pembolehan bisa saja amr itu malah kemudian memboleh. Waalaikumsalam. Kunci-kunci itu. Kunci. Umumnya makna ini timbul jika disebutkan sesudah larangan. Nah. Atau sebagai jawaban dari sesuatu yang dianggap sebagai suatu larangan. Makanya nanti antum akan dapat kaidah ketiga. Al-amru ba'dal hazri yufidu al-ibahah. Al-amru ba'dal hazri yufidu al-ibahah. Itu kaidah ketiga hari ini. Perintah setelah larangan memberi faedah pembolehan. Yaitu maksud pembolehan di sini dipermisikan. Maksudnya dibolehkan untuk melakukan. Saya bilang misalnya, jangan masuk kelas. Kemudian setelah itu ada bilang, ayo kalian masuklah ke kelas. Berarti boleh masuk kelas. Nah, masuklah kalian ke kelas ini setelah adanya apa? Setelah adanya pelarangan. Nah, perintah setelah pelarangan menunjukkan pembolehan. Itu dalam Yusuf itu. Ya. Contoh firman Allah Ta'ala, وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka اصْطَادُوا فِي الْأَمْر. Berburulah kalian. Apakah wajib berburu? Tidak harus. Kalau mau berburu, berburu. Kalau enggak, enggak. Perintah berburu di sini, ini berarti pembolehan, enggak pengwajiban, enggak juga pensunahan juga. Karena perintah ini disebutkan setelah larangan yang diambil dari firman Allah, ghairum muhillis shaydi wa antum hurum. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Berarti perintah setelah larangan. Larangannya apa sebelumnya? Dilarang berburu ketika masih haji. Tetapi jika kalian sudah haji, maka berburulah. Misalnya, dilarang berisik di kelas. Namun kalau kalian keluar kelas, berisiklah. Berisik tidak mewajibkan untuk berisik. Tidak juga mengajukan untuk berisik. Tapi membolehkan berisik di luar kelas. Gitu. Kemudian contoh dari jawaban pertanyaan tentang sesuatu yang dianggap terlarang adalah sabda beliau, if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak ada dosa. Misalnya nih, boleh enggak saya menjual kemarin misalnya, boleh enggak saya membeli barang dagangan yang memang ditinggal oleh penjualnya. Jajannya ada, harganya sudah masyhur, maklum. Kemudian saya naruh duitnya dan saya ambil ininya, barangnya. Tanpa ada saksi, bahkan penjualnya lagi nggak ada. Tapi saya taruh aja dan itu jujur, benar ini. Kemudian dijawab, lakukan aja. Lakukanlah, if'al. Fi'il amr kan? Nah, fi'il amr di sini adalah jawaban terhadap pertanyaan yang sesuatu yang ditanya itu dianggap terlarang oleh penanyanya. Tanya. Kayaknya terlarang nih, tanya. Boleh enggak kalau misalnya Anda melakukan transaksi seperti itu? Dijawab, kalau muktinya, lakukanlah, bukan boleh. Tapi kalau boleh udah jelas. Tapi lakukan aja. Lakukanlah. Fi'il amr. If'al. Wala haraj. Bukan apa-apa. Nah, berarti di sini, fi'il amr, tetapi dia berfaedah penghalalan, ibahah, permissible, boleh dilakukan, silakan dilakukan ya. Perintah ini beliau sampaikan ketika memberi jawaban kepada orang-orang yang bertanya kepada beliau pada waktu haji wada tentang boleh atau tidaknya mendahulukan sebagian di antara beberapa amalan ibadah haji yang dilakukan pada hari raya ini. Baik, kita cukupkan itu sedikit sampai page ini. Insya Allah besok atau hari Rabu kita akan melanjutkan dari halaman 42 sampai 43 insya Allah Ta'ala. Dan selainnya langsung kita menuju ke sajian Zadul Ma'ad langsung ya, sekitar sekian belas menit saja ya. Kita kembali untuk pertemuan majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.